Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan segala keutamaan yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa melanjutkan pembahasan dari nasihat untuk para wanita, yang mana pada kesempatan yang lalu kita sampai kepada bab khisalus sayyi'ah, beberapa sifat watak yang jelek yang seorang muslim, muslimah berkewajiban untuk menjauhi, meninggalkan dari sifat-sifat yang jelek tersebut. Pembahasan terakhir adalah masalah sombong, dan kita sebutkan beberapa poin penting dari sifat sombong yang akan mendatangkan sekian banyak bahaya bagi pemiliknya. Terakhir disebutkan bahwa sombong, al-kibr, adalah salah satu di antara sebab Allah menutup, mengunci hati seorang manusia. Iya. Berawal dari kesombongan itulah orang-orang musyrikin menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah kemudian mereka menolak segala apa yang datang dari bimbingan wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, ini di antara bahaya yang sangat besar yang mengancam diri kita kalau masih ada di dalam hati kita sifat sombong. Iya. Demikian pula barakallahu fikum, dikisahkan kemarin bahwa ketika ada seorang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan makanan dengan tangan kirinya, ya, maka beliau menasihati untuk memakan dengan tangan kanannya, namun apa? Menolak dengan sombong. Saya tidak mampu makan pakai tangan kanan, sudah biasa pakai tangan kiri makan atau minum. Maka di sini karena menolak nasihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut langsung mendapatkan teguran dari Allah. Pelajaran bagi Allah, betapa ngerinya seorang menolak dengan sombong apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tangannya tidak bisa diangkat. Ya. Masya Allah. Ini kerusakan secara fisik. Ya. Kalau ditutupnya hati, kerusakan yang tidak terlihat secara kasar mata ya. Kalau ini tangannya langsung tidak bisa diangkat, kelihatan ya. Ini dosa sombong ini. Tangannya tidak bisa diangkat. Itulah bahayanya kesombongan yang ada pada diri seorang manusia. Sehingga marilah kaum muslimin warakallahu fikum, kita mengingat kembali pelajaran-pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai terpetik ada kesombongan di hati kita terhadap apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dalam hadis dari Abu Hurairah, masih membicarakan beberapa poin penting akibat kesombongan ya. Dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin tujibuhu nafsu." Di saat ada seorang lelaki berjalan dengan pakaiannya yang dia merasa ujub, merasa kagum, membanggakan diri dengan pakaiannya. Murajilun ra'sah yaqtalu fi masyati. Dalam kondisi menyisir rambutnya dengan rapi ya, dengan berjalan dengan kesombongannya, id khasafallahu bi, tiba-tiba Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi. Wahuwa yatajaljal fil ardi ila yaumil qiyamah. Dan dia dibenamkan, dimasukkan ke dalam bumi sampai hari kiamat. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini barakallahu fikum disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Inilah akibat kesombongan. Seorang lelaki berpakaian dengan pakaian kesombongan, membanggakan dirinya sehingga dia ujub terhadap dirinya. Ya, dalam posisi berjalan di muka bumi dengan sombong. Ya, menyombongkan dengan apa yang dimilikinya. Ya. Maka kemudian Allah Ta'ala benamkan dia ke dalam bumi. Ya. Sampai hari kiamat disiksa demikian. Maka hendaklah seorang lelaki ya, ketika berpakaian, jangan sampai disertakan niat untuk apa? Sombong. Karena kadang ada orang yang sombong dengan apa ya? Sebab pakaiannya harganya jutaan gitu ya. Iya. Temennya pakaiannya mungkin bahannya dari kelas murahan. Ya. Lalu diremehkan. Dan dia menyombongkan dengan apa yang dimilikinya. Dan di antara bentuk kesombongan adalah seorang yang akan dibenamkan ke dalam bumi karena pakaiannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, la yandurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara. Muttafaqun alaih. Dalam hadis Bukhari dan Muslim datang dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah tidak akan memandang pada hari kiamat. Siapa orang yang akan tidak akan dipandang oleh Allah di hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jarra izarahu batara. seorang lelaki yang menjulurkan kainnya, sarungnya, bajunya, celananya, sampai di bawah mata kakinya, baporan, dengan disertai apa? Sombongan. Ini berarti masalah yang khatirah, masalah yang ingin ini. Siapa yang tidak ingin dilihat atau melihat Allah? Orang yang cinta kepada Allah, kekasihnya, maka berharap ingin melihat yang dicintainya. Allah itu segala-galanya yang paling kita cintai. Maka tentu kita mati pun ingin bertemu dengan Allah. Nah, orang yang diancam tidak dilihat oleh Allah adalah lelaki yang demikian pakaiannya. Sehingga seorang lelaki haruslah tunduk di atas nasihat Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam agar selamat di hari kiamat, bisa melihat Allah, bertemu dengan Allah, dengan mendapatkan keridhaan Allah, dilihat dan bisa berbicara dengan Allah, memberikan keridhaan kepada kita. Maka di sini hendaklah dijaga, ya, jangan sampai seorang melakukan kesombongan tadi, ya. Maka begitu bahayanya, ya, seorang dalam menjalankan kehidupan ini seharusnya dia berusaha untuk selalu tunduk, ikhlas kepada apa yang datang dari nasihat Rasulnya. Sehingga Rasulullah mengancam dengan ancaman nar bagi mereka lelaki yang demikian. Ya. Maka ini sebagai pelajaran penting, ya, hingga yang sunnah kata Syekh Utsaimin agar diturunkan kain sampai di atas mata kaki, ya, jangan sampai melewatinya bagi lelaki, ya. Jangan, apalagi kalau disertai kesombongan, ini ancamannya sangat keras, ya. Semoga Allah Ta'ala membimbing, memberikan taufik, kemudahan, keikhlasan, dan ketundukan kepada hati kita untuk selalu mengikuti bimbingan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kaum muslimin, di antara hal yang perlu diperhatikan di dalam masalah kibir, sombong. Sombong di antara pengaruhnya adalah akan menggiring seorang itu merendahkan diri orang lain dan tidak mau tawadhu. Ya, tidak mau merendahkan hati kepada orang lain. Ya. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari jilid ke-11 halaman 341. Fitawadhu, menceritakan tentang tawadhu, maslahatun ad-din wa dunya. Orang yang sombong itu biasanya jatuh kepada tidak mau bersikap tawadhu. Padahal tawadhu itu kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah merupakan kebaikan agama dan kebaikan dunia. Bainan nasa law istajalu fid dunya la zalat bainahum syahna. Kalau orang itu, mereka tidak mau bersikap tawadhu di dunia ini, kalau mereka mau bersikap tawadhu, menghilangkan kiber, maka akan lenyap di muka bumi ini syahna, dendam, ya. Lastarahu min ta'bil mubahat wal mufakharah. Mereka manusia akan merasa bisa beristirahat dari berbangga-bangga dan mufakharah, membanggakan diri. Sehingga barakallahu fikum, seorang yang kibir itu sudah cukup. Kalau merendahkan orang lain dianggap sebagai kejelekan, ya. Sebagaimana hadis Muslim, bihasbi imri'in min asyar ayah kira akahu. Hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Sallallahu alaihi wasallam, cukup seorang dikatakan berbuat kejelekan. Apa itu? Ayah kira akahu, merendahkan saudaranya, ya. Yakni menganggap kecil saudaranya, sekalipun dia orang besar, sekalipun usianya lebih tua. Kita lebih muda, lalu kita merendahkan, padahal dia lebih tua, lebih berilmu, ya. Maka merendahkan orang lain dari sisi umur, dari sisi ilmu barangkali, atau mungkin dia lebih banyak kedudukan kemuliaannya, ilmunya. Maka ketika seorang merendahkan, kata Syekh Utsaimin, ihtiqarun nas minal kibri, merendahkan orang lain, ini termasuk bentuk kesombongan. Ya. Bentuk apa? Kesombongan. Iya. Maka kata Syekh Utsaimin, merendahkan orang, yakni merendahkan mereka padahal seorang muslim, ya, selalu memandang orang lain itu memiliki kemuliaan sehingga diagungkan, dimuliakan, ya. Maka kata orang, ihtarimin nas yahtarimuk, hormati orang, orang akan menghormatimu, ya. Kata orang dulu mengatakan, ihtarimin nas yahtarimuk, hormatilah manusia, manusia akan menghormatimu. Wahtaqirin nas yahtarikuka, yahtaqiruka, rendahkan orang, orang akan merendahkanmu. Ya, jadi kalau ingin dihormati, ya kita berusaha menghormati saudara kita, seorang muslim, menyayangi, tawadhu, ya. Sehingga kalau ada orang melihat dengan pandangan merendahkan, kalau lihat ada orang yang lebih tua dari berilmu, dia pandang seperti anak kecil dengan pandangan kerendahan, maka orang ini akan jatuh, akan hilang kehormatan dan kebaikannya. Sehingga barakallahu fikum, orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, ya, selalu akan muhtariman, dihormati di sisi manusia. Ya, tidak ada yang membencinya kepada yang lebih tua. Dia menghormati. Dia lebih dahulu Islamnya, lebih banyak amalannya. Saya ini masih muda, belum ada apa. Apanya dia lebih tua, lebih dulu masuk Islam, lebih banyak sholatnya, lebih banyak ilmunya, lebih banyak kebaikan-kebaikannya. Kalau saya ini mah baru apa? Baru umurnya masih muda. Jadi belum ada apa-apanya, ya. Baru kemarin sore. Baru kemarin sore lah. Ini namanya tawadhu. Walaupun mungkin dia mungkin lebih banyak kebaikannya. Tawadhu. Demikian pula kalau dia memandang orang yang lebih kecil. Saya ini banyak dosanya. Kalau dia itu masih muda, masih sedikit apanya? Dosanya. Dosanya lah, saya ini udah banyak dosanya. Walaupun dia mungkin punya kehormatan, punya kelebihan, namun ketika dia bersikap demikian, dia akan menghormati, menyayangi kepada yang lebih muda. Tawadhu namanya. Inilah seharusnya yang harus dilakukan oleh seorang, ya. Sehingga orang yang memiliki sikap demikian, dia akan dimuliakan, dihormati oleh saudaranya. Ya. Maka cukup dikatakan suatu kejelekan jika seorang merendahkan, menghinakan saudaranya se-Islam. Ya. Artinya, kata saya, kalau seandainya orang itu tidak melakukan suatu kejelekan, kecuali kejelekan ini, itu sudah cukup dikatakan sebagai apa? Kejelekan. Mungkin tidak pernah ngambil hartanya, tidak pernah apa namanya memukul. Tapi kalau sudah merendahkan, meremehkan, itu sudah cukup dikatakan sebagai apa? Kejahatan. Apa orang itu? Tidak ada apa-apanya bagi saya. Ilmunya jauh dengan ilmu saya. Direndahkan. Ya. Itu sudah dikatakan sebagai bentuk kejahatan. Artinya, ini menunjukkan betapa besarnya dosa merendahkan saudaranya dari kalangan kaum muslimin. Karena sesungguhnya yang wajib bagi setiap muslim adalah memuliakan saudaranya. Menganggap lebih apa? Memilih, orang muslim itu memiliki kebaikan. Apalagi dia muslim di atas sunnah, di atas tauhid. Sehingga kehormatan yang seharusnya selalu diberikan kepada saudara seislam. Kullu muslim alal muslim haramun. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim haram atas saudaranya untuk merusak, merampas, yakni mengalirkan darahnya, merampas hartanya, dan merusak kehormatannya. Ini 3 perkara penting yang seharusnya dijaga oleh seorang muslim dan muslimah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal-Hikam, mengomentari hadis bihasbi mri'in minasyar ayah fira akhahu, yakni yakfi minasyar ihtikaruhu akhahul muslim, cukup dianggap sebagai kejahatan. Apa itu? Ihtikaruhu akhah, merendahkan saudaranya al-muslim. Fa innama yahqiru akhahul muslim litakabburihi alaih. Tidak lain seorang merendahkan muslim lain karena kesombongan. Ya. Mungkin dia merasa lebih bagus rumahnya, pakaiannya, lebih banyak hartanya, lebih banyak ilmunya, lebih banyak amalnya. Dikisahkan, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat dalam hadis Jundub ibni Abdullah. Qala rajulun, ada seorang berkata, wallahi la yaghfirullahu fulan. Katanya, demi Allah, fulan itu, si fulan itu tidak akan diampuni oleh Allah. Faqala Allahu azza wa jalla. Maka Allah Ta'ala kemudian berfirman, man dalladhi yata'alla alaiya alla akhbiru li fulan. Mana orang yang bersumpah, diskusi ya, Rasulullah menceritakan, siapa yang bersumpah atas namaku lalu dia mengatakan aku tidak akan mengampuni si fulan, inni qad ghafartu lahu wa akhbattu amalak, dan aku telah menghapus amalanmu. Hadis dari Muslim. Ya, kaum muslimin barakallahu fikum. Ya, jadi ketika ada seorang berucap, demi Allah, fulan itu tidak akan diampuni, dosanya demikian, demikian, demikian. Ya, berani sekali ya, merendahkan saudaranya. Padahal dia masih ada kesempatan saudaranya untuk bertobat, mohon ampun. Tapi dia langsung memutus pintu ini. Tidak akan diampuni kamu oleh Allah. Maka disebutkan di sini dalam hadis Jundub bin Abdullah, Rasulullah SAW mengucapkan, faqala Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman, siapa yang bersumpah atas namaku, kalau Allah, aku tidak akan mengampuni fulan, sungguh aku telah mengampuninya, dan aku telah menghapus amalanmu. Lihat. Demikianlah satu kalimat yang ringan, ternyata mendatangkan musibah. Kita berlindung diri kepada Allah. Ya. selama masih ada dunia, belum sampai ke akhirat, belum mati, maka siapapun ada kesempatan untuk apa? Bertobat. Namun orang yang ahli ibadah ini terkagum-kagum dengan apanya? Ibadahnya. Kagum terhadap keadaan dirinya. Sehingga merendahkan saudaranya. Sampai bersumpah, wallahi kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Langsung difonis si fulan tadi. Orang ini yang mungkin banyak melakukan kemaksiatan selain syirik ya, dia memang ingin tobat, maka Allah Ta'ala Maha Pengampun. Kalau dia mati tidak membawa dosa syirik, Allah mengampuni dosa-dosa selain apa? Syirik. Ada kesempatan, apalagi dia belum mati bisa bertobat, kok sudah ditutup pintunya oleh orang ini. Malah justru orang yang berucap kalimat tidak akan diampuni karena dia ujub, kagum dengan semangat ibadahnya, semangat apa namanya kebaikan-kebaikannya, dia pandang sudah sangat banyak, kagum dengan dirinya, merendahkan saudaranya, akhirnya bersumpah pasti Allah tidak akan ngampuni kamu. Ternyata malah justru orang tersebut, barakallahu fikum, dihapus amalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kehidupan akhirat yang kadang amal kita hapus, dan yang menghapus karena amalan kita sendiri, karena ucapan yang pendek, ringan, ya. Amal ucapannya ringan, pendek, tapi menghancurkan kehidupan akhirat. Itulah bahayanya seorang berucap tanpa ilmu. Dan inilah bahayanya yang namanya ujub kibir yang ada pada diri seorang. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, cukup dikatakan kejelekan ya. Seorang itu, seorang mukmin, ya, merendahkan saudaranya se-mukmin, se-Islam, ya, dan sesungguhnya memuliakan kehormatan seorang muslim, ini merupakan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai merendahkan sisi akhlaknya, dia saudara kita punya kekurangan, maka kekurangan itu jangan sampai menjadikan kita merendahkan dia, ya. Entah itu pakaiannya, entah ucapannya, ya, entah khalqihi bentuknya atau yang lainnya, ya. Tapi kewajiban bagi kita seorang muslim adalah untuk memuliakannya, ya, dengan penuh kecintaan, ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyatakan innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya. Sungguhnya Allah itu tidak memandang jasad, bentuk rupa kalian. Tapi Allah yang dipandang, Allah selalu memandang apanya? Yang dinilai itu adalah hati dan apanya? Amalannya. Ya. Jadi, barakallahu fikum, selama dia seorang muslim, apalagi muslim yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, seorang muslim yang tunduk kepada sunnah, mengikuti tauhid, maka ini menunjukkan dia memiliki kemuliaan. Maka jangan sampai muncul di benak hati kita, karena kita mungkin bajunya lebih tebel, lebih mahal, lebih mahal. Saudara kita mungkin bajunya kelasnya apa? Kelas murahan. Lalu diapakan? Jangan berteman dengan saya. Bukan kelasnya. Kelas saya, bukan kamu. Atau mungkin kendaraannya. Kita kendaraannya bagus. Teman kita kendaraannya sepeda apa? Sepeda ontel. Ya, kamu jangan berteman dengan saya. Bukan kelasnya. Kamu kelasnya sepeda ontel sana. Direndahkan. Padahal betapa banyak orang yang Allah Ta'ala berikan kelebihan dan keutamaan dari sisi yang lain. Ya memang sepedanya ontel, tapi hatinya Masya Allah. hatinya tulus, ikhlas, tunduk kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tapi ini orang yang punya kelebihan, belum tentu, ya. Dia diberi oleh Allah kelebihan dari keimanan. Ya. Oleh karena itu, kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Inilah kurang lebih beberapa poin penting yang bisa diambil faedah daripada barakallahu fikum, sombong dan bahaya-bahayanya, dan akibat-akibat jelek yang ditimbulkan dari al-kibru. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bermanfaat, dan segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.